rahasia yang membuat kita tertawa, dan ada juga rahasia yang membuat kita meneteskan air mata. Begitu ingin tanya untuk dikenang saat kamu masih mengejar cintaku. Begitu manisnya tangismu untuk memohon hadirku ke dalam hidupmu. Katamu kau tak ada.